sampai ku mati, aku ingin bersama denganmu. Izinkanlah ku mencari kesungguhan hati, tubuh dan hatimu ada di hidupku. Bisikkanlah dari hati, kau ada di sini, temani hidupku tak berujung waktu. Bila kau tercipta